Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Sallamat asliman kathira wa ma ba'an. Qala an-nazim rahmatullahi alayhi. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillah khayra maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi al-mustakmilin al-sharafa وأستعين الله في ألفية مقص النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ المجازي وتبسط المذهب وعن المنجزي وتقتضي ريض بغير سخط فائقة ألفية لمعطي وهو بسق حائز تفضيلا مستجيب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وفرهن وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ في كالسقم وسنة فعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عما كلمة بها كلام كجؤم بالجر والتنوين والنداء والوى مسند للاسم تمييز حصل متى فعلت وأتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وثم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صوحي هل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكاستقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا عليا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرع لمن فتن وكل حرف مستحق للبناء والنصف في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم عرف ونسب جلا إرابا لاسم وفعل نحولا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وسبا فتحا وجر كسر كذكر الله عبده يسر وجزم تسكير وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خباني نمر وارفع بواب نصبا بالالف وجر بياء ما من الاسماء اصف مذاك ذو ان صحبة ابانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنصر في هذا الأخير أحسن وفي أب وتريه يندر وقصرها من نصرهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضف لك جاء أخ أبيك ذعتنا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا نصلا كلتا كذاك الثاني واثنتان كبلين وابلتان يجريان وتخلف في جميعها الألف جر ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانصب سالم جمع عامر ومذب وشبه ذيل وبه عشرون وباب ألحق والأهلون أولو وعلمون عليون وأرضون شذ والسنون وباب هو مساحير قد جر ذا الباب وهو عند قوم يطر ونون مجوع وما به التحفف وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بياس ذاك استعملوا فانتبه وما بيت وآلف قد جمع يسر في الجر وفي النصر مع كذا أولى تولى اسما قد جعل كأذرعة فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحات ما لا ينصرف ولم يضف يكون بعد الردف وجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعينا وتسألونا وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكون لتروي مظلمة وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى المرتقي ما كريما فالأول الإعراب فيه قدر جميع وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفوي وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف أن فيه غير الجزم وأب نصب ما كيدع يرمي رفع فيهما لوهذ الجازما ثلاثهن تقضي حكما لازما ناقرة قابل المؤثرا أواقي موقع ما قد ذكرا وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضورك أنت وهو سمي بالضمير وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من ساليه ما ملك وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب الرفع والنصب وجر الناصلة كعن الزنا فإننا نلنا البناء وآلف والواو والنون ما غاب وغيره كقام وعلما ومن ضمير الرفع ما يستترك فعل أوافق نغتبد إذ شروء وذو ارتفاع وانفصال أنا هو أنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا وفي خيال لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وسل أو اسهل أسليه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتليه واتصال أخطر غرصا انفصالا وقدم الأخص في اتصال وقدما مشيت في انفصال وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل النص مع الفعل تزم نون وقاية وليس قد نزم وليتني تشا وليت ندرا ومع لعل كسفك مخيرا في الباقيات اضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدن لدن قل وفي قدن وقضن الحذ أيض قد يفي اسم يعين المسمى مطلق وعلمه كجعفر وخرق وقرن وعدل ولاحق وشقم وهلة وواشق واسما أتى وكنية ولقب وآخر ذا إن سواه صعبا وإن يكون مفعولا فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف ومنه منقول كفض وأسد وذو ارتجال كسعد وأدد وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا وشاع في العلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضع لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم مذاك عمو عرياض للأقرب وهكذا ثعلة لثعلب ومثله برة لما بر وكذا فجر علم للفجرة بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذي تيت على الأنثى اقتصر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذانتين اذكر تضيع وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولدى البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو ما واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلا في البعد أو بثمث أو هن أو بهنا لك انطقا أو هن وأصول الأسماء الذي الأنثى التي والياء إذا ما ثني لا تثبت بل متى ليه أو ليه العلامة والنون إن تشدد فلا ملامة والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا جمع الذلون الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفع نطقا باللات واللاء التي قد جمع واللائك الذين نزرا وقعا ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند ضيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع اللاتي أتذوات فمث ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام وكلها يلزم بعد وصل على ضمير لائق مشتملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن إن الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعلمت ولم تضف وصدر وصفها ضمير انحذف وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أي غير أي يكتفي إن استضل سن وإن لم يستضل فالحذ نذر وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصف المؤمن والحذف عندهم كافر المجالي في عين متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب كذاك حذما بوص خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقد فلمة عرفه فيه النمر وقد زالوا لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وقنت النفس يا قيس السري وبعد الأعلام عليه نقل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفض والحارث والنعمان فذكر ذا وحذو سيان وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة وحذف الذي إن تنادي أو تضف أو جب وفي غيرهما قد تنحذف مبتدأ زيد وعاذل خبر إن قلت زيد عاذل من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فعل لولا في أثر ذال وقس وكسف من النفي وقد يجوز نحو فايز أولو الرشد والثاني مبتدا وذا اللصق خبر إن في سوى الإفراد قد استقر ورفع مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيال شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنلق الله حسبي وكفى والمفرد الجامل فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن وابزن مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخر بظرف أو بحرف جر ناوينا معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمن خبر عن جثة وإن نفد فأخبرا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النامرة وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا رومة في الخير خير وعمل البر يزين وليقص ما لم يقل ولصوا في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إذ لا ضررا فامنعوا حين يستوي الجزآن عرفا ونقرا عديم البيان كذا إذا ما الفعل كان القبرا أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لمنجدا ونحو عندي درهم ولي وقر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبنى يخبر كذا إذا يستوجب التصير كأين من علمته نصيرا والخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد وحث ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قد ألف فزيد استغني عنه إذ عرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم في نص يمين دستقر وبعد واو عين اسمه ما كمثل كل صالح وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أمرا كضرب العبد مسيئا وأتم تبين الحق منوطا بالحكم وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد قوم سراة شعراء ترفع كان المتلف القبة تصيبه ككان سيدا عمر ككان ظل بتى أضحى أصبح أمسى وصرى ليس زال بارحا فتيا وانفك وهذه الأربع لشبه نفس أو لنفس مشبع ومثل كان دام مسبوقا بما كأعظم دمت مصيبا درهما وغير ماض مثل القنامين إن كان غير الماضي منه استعملا ففي جميعها توسط الخبر أجز وكل سقه دام حضر فذاك سب خبر من نفي فاجئ بها متوة لا تلية ومنع سب خبر ليس صفي وذو تمام ما برف يكتفي وما سواه ناقص والنص في فتي ليس زال دائما قفي ولا إلا عمل معم القمر إلا إذا ظرف نتا أو حرف جر ومضمر الشان اسما وإن وقع مهم مسابان أنه امتنع وقد تزال كان في حشو كما كان صح علم من تقدما ويحذفونها ويبقون القمر وبعد إن ولو كثير ذا الشهر وبعد أن تعيض ما عنها ارتكم كمثل أما أنت بر فاقترم ومن مضاريا كان منجزم تهذف نور وهو حذف ملتزم يمال ليس عملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك وسقى حفجا أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء ورفع معظوف بلاكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفيك لقد يجر في النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لات وإن ذا العملا وما للات في سواهن وما للات في سواهن عمل حذ الرف فجاء والعكس قل فكان كذا وعسى لكن ذا الغير مضريع لهذين قبر وكره بدنيا بعد عسى نذر وكذا الأمر فيه عكفا وكعسى حرى ولكن جعل قبر وحسن بأن متصلا وألزم لو لقى مثل حرى وبعد أوشك انتفاء النذرا ومثل كذا في الأصح كربا وترك عن وعد الشروع وجبا كأنشأ السيق يحدو وطف كذا جعلت وأخذت وعلي واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا بعد سقل أولق أوشق قد يرد غنى بأن يفعل عن فإن فقد جردا عسى يرفع مضمرا بها إذا اسم قبل قد ذكرا والفتح والكسر أدز في السين من نحو يسيت وانتق الفتح زكين لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس مالك من عمل كإن زيدا عالم بأني كف ولكن لبله ذو دغري ورعيد ترتيب إلا في الذي قليت فيها أو هنا غير البذي وهمز إن نفس لسد مسلري مسدها في سوى ذاك اغسلي فاغسل في الابتدا وفي بطن سلا وحيث إن ليمين مكملة أو حقيت في القول أو حلت مع الحال كثرته وإني ذو أمل وكثروا من بعد فعل ألقى باللامك أعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجأت أو قسمي لا لام بعده بوجهين نمي مع تلمي فجزا وذا يطير في نبي القول إني أحمد وبعد ذات القصر تصعب القبر لو ابتدى النحو إني لا وزر ويلي ذي لما قد فيا ولا من الأفال ما كرضيا وقد يليها ما عقد كإن ذا لقد سما على العدى مستحوذا وتصحب الواثض معمون القبر والقصر واسما حل قبله الخبر وأصمى بذي الحروف مطل عملها وقد بقى العمل وجائز رفك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستقبلا وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إنا فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استولي عنا إن بدا ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تنفيه غريبا من ذي موصلا وإن تخفف النفس والسكن والقمر جعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنيا فالأحسن الفصل بقد أو نف أو تنفيس لو لو وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا فروي مصوبها وثابتا أيضا روي عمل إن نجعل لنا في ناكرة مفرة جاءتك أو مكررة فانسب بها مضافا أو مضارية وبعد ذاك القبر الرافية أرقب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا إن رفعت أولا لا تنصبا ومفردا نعتا لببلي يلي ففتا أو نصبا أو ارفع تعدلي وغير ما يلي وغل مفرد لا تبلي وانصب وإر فصلي والعتف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل تما وأعطنا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر انصب في القلب جزء ابتدا أعني رأى قال علمت وجدا ظن حسبت وزعمت ما عد حجدا وجعل اللذك اعتقد وهم تعلم والتي كصيرا أيضا بها انصب ممتدا وخبرا وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبلهم والأمر هم قد ألزما كذا تعلم ولغير الماضي من سواهما اجعل كل ما له زك وجوز الإلغاء لا في الابتداء والضمير الشان أو لا مبتدا في مهم الإلغاء ما تقدما والتزم التعليق قبل نسما وإن ولا لا مبتدا إن أقسم كذا والاستفهام ذا له انحتم لعلم رفع وظن تهمة تعريات لواحد ملتزمة والرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل تما ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي وقد تظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو قظرف أو عمل وإن ببعد ذي فصل فيحتمل وشعن أوقاف رب وقد تظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو قظرف أو عمل وإن ببعد ذي فصل فيحتمل وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا إلى ثلاثة رأى وعلما عدوا إذا صار أرى وأعلما وما لمفعولي علمت مطلقا لثاني وثالث أيضا حققا وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثان اثني كذا فهو به في كل حكم ذو اتسا وكار السابق نبى أخبرا حدث أنبأ كذاك قبرا الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد المنير وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو إلا فضمير استتر وجرد الفيل إذا ما أسندا لثنين أو جمع كفاز الشهدا وقد قالوا سعيدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أضرا كمثل زيد في جواب من قرأ وتاو تأنيث تل الماضي إذا كان ليوسى كابت هند الأذى وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري ويلزم الأصل موجب وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة للعلا والحذف قد يأتي بلا فصل مع ضمير ذي المجاز في شعر وقع والتو مع جمع سوى السالم من مذكر كتائم إحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بينوا والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاو بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وأخر المفعول إن نفس حذر أو أمر الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بإنما انحصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر وشاع نحو قاف ربه عمر وشذ نحو زال نوره الشجر ينوب مفعول به عن فاعله فيما لو كان لا خير نائلي فأول الفعل ضمن المتصل بآخر سل في مضي كوسل وجعله من مضارع منفتها كينتهي المقول فيه ينتحى والثانية التالية المطاوعة كالأول جعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز المصل كالأول جعلناه كالسحل واغسر أوش من فاثلاثين أعي العين وضم جاكب وفحتمل وإن بشكل خيف لفظ يجتنب وما لبا قدر للنحو هب ما لفا بعلم الإمثالي فاختار وانقاد وشب يجلي وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري ولا ينب بعد هذه إن وجد في اللفظ مفعول به قجر وباتفاق قد ينب سالم من باب كسى فيما تبا سوء من في باب ظن وأرى المن اشتهر ولا أرى من عن إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علقا بالرافع النص له محققا إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنص نفسه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد نظرا والنصب حتم مع إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنص نفسه أو المحل فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد نظرا والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فرفع تزم أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إله الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا وإن كان المعطوف فلا المطمرا به عن اسم الفعل فالمخيرا ورفوف غير الذي مر جفا وبها فالدعم لم يبه وفصل مشغول بحرف جري أو بإضافة كوصف يجري وسوي في الباب وصل ذا عمل بالفعل إن لم يكن مالي حصل وعلقة حافلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقعي علامة الفعل المعدى أن تصلها غير مصدر به نحو عمل فانسب به مفعوله إن لم يرب عن فعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير المعدى وأتم لزوم أفعال السجايا كنهم كدفع الله والمضاهي عن سسا وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرض أو ضاوع المعدى لواحد كمده فامتدى وعد لازما بحرف جري وإن أضف النص للمنجر نقلا وفي أن وأن يطردوا ما عن لبس كاذبت أن يدوا والأصل في الفاعل والأصل سبق فاعل معنى كمن من المزن من ذاكم نسل اليمن والأصل سبق فاعل معنى كمن من المزن من ذاكم نسل اليمن ويلزم الأصل موجب عرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحذف فضة أجز إن لم يدرك حتما في قجابا أو حسر ويحذف الناسب وإن علما قد يكون حذفه ملتزما إن عملا لقضيا في اسم عمل قبل فعل الواحد منهما العمل فالسابق أو الثاني أولى عند أهل المصرة واختار وصفا غيرهم ذا أسرة وأعمل المهمل في ضمير ما تنازعه والتزم ما التزما كيحسنان يسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول وقد تظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولا تجيء مع أول قد أهملا بمضمر غير فن أهلا بل حذف ألزم إن يكن غير قبر وآخرا إن يكن هو الخبر وأظهر إن يكن ضمير خبر ويظهر ما يطابق المفسر نحو أظن ويظن أن يقى زيد وعم أخواني في الرخاء المسأل السماسي والزمان من مدلول الفعل كأم من أمين بمثله أو في نوص نسم وقول وصل لهذه الانتخاء توكيدا أو نوعا يبين أو عدل كسين تسر ثاني توزير وسد وما لتوكيد فما لتوكيد فواحد أبدا وثن يجمع غيره أفلا وقد يلوب عنهما عليه ذلك جد كل الجد وفرح الجزل وما لتوكيد فواحد أبدا وثن يجمع غيره أفلا وحذ عامل مؤكد امتلع وفي سواه غير المتسع والحذ حذف ما آت بدلا من فعله كان للذ كندلا وما لتفصيل كإما من عامل يحذف حيث عنا كذا مكرر وذو حصف ورد نائب فعل للاسم عين استند ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه غريب فالمبتدا نحوه علي الف عرفا وثاني كم لأنت حقا صرفا وكذاك ذو التشبيه بعد جملة كذيب كان بكى ذاتي عدلة ينصب محمولا له المصدر إن أبانا تعيلا قد شكرا ود وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد فجره بالحرف وليس يمتلئ مع شغل ولزهد ذا قنع وقل أن يصحبه المجرد والعصر في مصوب الوأنشد لا أقود الجبن عن الهيجاء ولو توالى الزمر الأعداء الظرف وقت أو مكان ضمنا في بطول أو نمكث أزمنا فانسبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا وكل وقت قابل ذاك وما يقبل المكان إلا مهما نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كأرما من رما وشرط قول ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله ما اجتنع وما يرى ظرفا غير ظرفي فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذو التصرف الذي لازم ظرفية أو شبهها من الكلم وقد ينوبوا عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر إن ثبت الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفين وشبه سبق ذا النصر بالواو في القول الأحق وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل قول مضمر بعض العرب والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق والنصب مختار لا ضعف النسق والنصب إن لم يجوز العطف يجب أن يتأكد إضمار عامل تصب ما استثنت الله مع تمام ينتصب وبعد نف أو كنف انتخب إتباع ما اتصل وانصب ما انقضى وعن تميم فيه إبدال وقع وغير نصب سابق في النفس قد يأتي ولكن نصبه إن ورد وإن يفرع سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما والغي إلا ذات توكيد كلا تمر به من الفتى إلا العلا وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ للتأثير بالعامل دع في واحد مما بإلا استثني وليس النصب سواه مغني ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع كن به والتزمي وانصب بتأخير واجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد فلم يفو إلا امرؤ إلا علي وحموا في القصر حكم الأول واستثني مجهورا بغير معربا بما لمستثن بإلا نصبا ولسوا سوا سواء جعلا على الأصح ما لغير جعلا واستثني ناسبا بليس وقلا وبعذاب يكون بعدلا والجرم سابقا يكون إن ترد وبعد من سبا جرار قد يرد وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان وكقلا حاشا ولا تصحبما وقينا حاشا وحاشا فاحفظهما الحال وص فضة منتصب مفهم في حال كفض أذب وكونه منتقلا مشتقا عامل وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا ويكثر الجهود في سعر وفي مبد تأول بلا تكلف كبيح مدا كذا يدا بيد وكر زيد أسدا أي كاسد والحال عن نرنف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبتة زيد طلع ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نف أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا وسبق حال ما بحرف جر قد أبى ولا أمنعه فقد مرض ولا تجز حال من المضافنا إلا إذا كان المضاف عمله أو كان جزء ما له ضيفا أو مثل جزئه فلا تعيفا والحال إن يصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلص زيد دعا وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفا أخرى يعمل كتلك ليت وكأن ونذر نحو سعيد مستقر في هجر ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز لم يهن والحال قد يجيب ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد وعامل المؤكد وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدا Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a huda wa sallama taslimin katsira amma ba'd. Masih kita pada murojaah fasal tentang al-hal. Tinggal tersisa beberapa bait lagi ya. tergambar kan? Al-hal. Al-hal wasfun fadlatun muntasibu mufhimu fi halika fardan adhabu. Paham ini? Tergambar. Jadi setiap antum baca itu paham gitu loh. Wa kaunuhu muntaqilan mushtaqqa yaghlibu lakin laysa mustahaqqa. Terus tergambar seperti itu. Ya. Ada saat-saatnya di mana antum merujak pelan. Paham yang belum paham antum buka lagi syarahnya. Itu jangan sampai lancar tapi pasti tanya enggak paham. Apa maksudnya? Apa maknanya? Kemarin terakhir sampai wa in tu'akid ya. Sudah belum itu? Wa in tu'akid. Belum. Ya, Hamzah tadi hafalannya berhenti sampai wal halu qad yaji ya. Tanggung ya. Hah? Sampai situ ya. Ya, sekarang wa in tu'akid jumlatan fa mudmaru 'amiluha wa lafdhuha yu'akhkharu wa mawdi'al hal taji'u jumlah ka ja'a zaidun wa huwa nawin rihlah wa dhatu bad'in bi mudari'in thabat hawa dhamiran wa min al wawi khalat wa dhatu wawin ba'daha nwi mubtada lahu al mudari aj'alanna musnada wa jumlatul halithi wa ma quddima bi wawin aw bi mudmarin aw bihima wal halu qad yuhdhafu ma fiha amil wa ba'du ma yuhdhafu dhikruhu hudhil. Ya, cari wa in tu'akid ya. Hamzah. Siapa? Bayaki. Di baca dan di i'rab kemudian dijelaskan maknanya dan juga disebutkan faedah-faedah yang berkait dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa in tu'akid jumlatan fa mudmaru amilu wa lahduha yu'akharu wa istinafiyah in syartiyah. Yaitu akid fi'lan mudhari' mabniul majhul wa huwa fi'lu syart wa naibul fa'il dhamir mustatir fi jawa wal hal wa naibul fa'il fi'lan mudhari' mabniul majhul fi'lan mudhari' marfu fi'lan mudhari' majhul bi'in syartiyah wa fa'ilu dhamir mustatir fi jawa jantabiru huwa ya'adu ila hal. Iya, ya aduhila hal. Jumlah maflum bih masuk. Wa alamat nasbih al-fathah daira ala akhiri. Famut marufa rabidah li jabi fi jabi syarat. Wa mut maru khabar mukaddam. Amiluha mudah muakhar li mut maru wa mudaf ha damir. Mudaf nilai wa lafduha wa harfa'atin lafduha ma'tufun ala mutmar wa mudaf ha damir mudaf nilai wa jumlah mudada khobar fi mali jazmin ya usyarat iu akharu filan mudarek mabunil iu akharu filan mudarek mabunil majuhul wa naibul fa'il dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila hal. Dan apabila halnya di ta'kid sebagai jumlah, halnya mentakid jumlah, mentakid jumlah amil dan lafadznya di itmar hal itmar diakhirkan hal akhirkan. Dan apabila hal mentakid jumlah maka amilnya hal wajib di itmar dan lafadznya hal wajib diakhirkan. Ini adalah bagian yang kedua dari hal yang mu'akkid dan dia mentakid kandungan jumlah. Padanya memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama agar jumlahnya ismiyah. 2. Ada 3. Yang pertama, yang bertaugid, ambilnya. Ya kan? Katanya apa? Wah, apa ini apa? Ya biar nyambung. Ini kan katanya yang kedua nih. Macam yang kedua dari hal makidah. Bukan. Hah? Ini sambungan. Ya, silakan. Yang mutakid ambilnya, ya kan? Yang mutakid kandungan jumlah sebelumnya. Hal yang mentakid ada tiga syarat, tiga macam. Yang pertama, hal yang mentakid amilnya, dan hal yang mentakid sahibnya, dan hal yang mentakid kandungan jumlah. Dan ada pun contoh yang hal menakit amilnya adalah lata safil ardi mufsidan. Ada pun contoh hal yang mentakit sahibnya la amanamang fil ardi kulluhum jami'an. Dan hal yang contoh hal yang mentakit kan dengan jumlahnya Zaidun Atufan Atufan dan Ana Zaidun Ma'rufan. Adapun kata Atufan dan Ma'rufan, keduanya adalah hal dari fi'il yang mahdhuf. Takdiruhu takdiruhu ahaku ma'tufan dan ahakuhu ma'rufan. Dan tidak boleh mendahulukan jumlah, dan tidak boleh mendahulukan hal pada jumlah ini. Seperti contoh atufan Zaidun ahuka. Dan tidak boleh pula ditaruh di tengah-tengah antara mubtada dan khobar. Contoh Zaidun Ma'rufan. Ana Ma'rufan Zaidun. Dan hal yang menemani amilnya ada tiga gambaran. Yang pertama, bolehnya didahulukan dan diakhirkan. Contoh Ja'a Zaidun Rakiban wa Ja'a Rakiban Zaidun. Dan yang kedua, wajibnya didahulukan seperti kaifa. Contoh kaifa ja'a Zaidun. Dan kaifa di sini memiliki dua irob. Yang pertama isim dan dorof. Adapun isim mananya ala ayy halin, dan yang dorof mananya fi ayy halin. Adapun yang ketiga wajib diakhirkan, dan padanya memiliki beberapa syarat. Yang pertama agar amilnya jamid. Contoh ma ahsanu zaidan mukbilan. Yang kedua agar sifatnya menyerupai isim jamid atau isim tafdil. Contoh hada afsahun nasa khatiban. Hada afsahun nasi mukbilan. Khatiban. Yang ketiga agar amilnya masdar. Contoh yujibuni itikafan. Yang keempat agar amilnya isim fi'il. Contoh nazala musri'an. Yang kelima agar lafaz amilnya mengandungi makna fi'il seperti tilka dan laita. Adapun hal yang mengiringi zaman ada tiga macam. Yang pertama hal yang muqaranah. Contoh hada ba'luka syekhun. Yang ada ba'lun Syekh. Ada. Hada ba'li Syekha. Yang kedua, hal yang mustaqbalah. Yang ketiga adalah hal yang madiyah. Contoh ja'a Zaidun rakiban. Wa in tu'akkid jumlatan fa mudmaru 'amiluha wa lafdhuha yu'akhkharu. Apabila hal datang untuk mentaukid jumlah, yakni jumlah sebelumnya, maka amilnya hal wajib diidmar. Ya. Wa lafdhuha yu'akhkhar, dan lafadznya hal wajib diakhirkan. Tidak boleh didahulukan dari jumlah itu. Ya. Zaidun akhuka 'atufan. Zaidun akhuka 'atufan. 'Atufan ini hal. Didatangkan untuk mentaukid jumlah. Zaidun akhuka. Amilnya atufa itu apa? Wajib diidmar. Ya, pada contoh ini yang ini mubtadanya bukan anak. Zaidun akhuka atufa, kan mubtadanya bukan anak. Maka penakdirannya apa? Ya. Ahuqquhu. Ya, ahuqquhu atau uhiqquhu. Atufa. Dan jumlah yang merupakan amilnya atuf, amilnya hal, itu wajib dibuang. Kenapa? Agar jangan sampai apa? Berkumpul. Ya. Antara iwad dengan mu'awad an. Ya. Sudah digantikan dengan jumlah yang disebutkan di sini, zaidun ahuq, sehingga yang al-mu'awad, jumlah yang digantikan itu yaitu ahuqquhu, itu tidak perlu disebutkan, bahkan tidak boleh disebutkan. Zaidun ahuq, zaidun ahuqa atufan, ini takdirnya uhiqquhu atau ahuqquhu atufa. Atufa. Ini adalah hal yang fungsinya mentaukid jumlah sebelumnya. Zaidun akhuka, maksudnya apa sih zaidun akhuka? Kandungannya maksudnya zaid itu saudara kamu dalam hal kasih sayang, kedekatan. Ya, atufa. Mana maknanya sama kandungan zaidun akhuka dengan atufa. Ya, zaidun akhuka maksudnya zaid itu dekat denganmu. Ya, sayang denganmu. Ya. Ataupun kalau mubtadanya anak, maka takdirnya apa? Ana zaidun ma'rufa. Apa? Uhaqqu. Iya. Apa? Uhaqqu ataupun u'rafu atau i'rifni. Iya. Itu penafsirannya. Ana zaidun ma'rufa, ma'rufa di sini hal. Mentaukid jumlah sebelumnya ana zaidun. Dan amilnya wajib diidmar. Iya. Kita terapkan dengan tadi bobet yang di atas tadi. Apabila hal mentaukid jumlah, dalam contoh tadi zaidun akhu atufa, atufa mentaukid makna jumlah zaidun akhuka, maka di sini dimar, dimar amilnya atufa. Ya, takdirnya ahuquhu atau uhiqquhu, dan lafadznya hal itu atufa diakhirkan, tidak boleh didahulukan dari jumlah sebelumnya. Tidak boleh dikatakan apa atufan zaidun akhuka, enggak boleh. Itu intinya dulu. Tidak boleh dikatakan apa? Atufan zaidun akhuka. Atau di tengah-tengah. Zaidun atufan akhuka. Tidak boleh. Kemudian tadi tambahannya. Yaitu tentang keadaan hal bersama amilnya. Ada berapa keadaan? Ada berapa gambaran? Ketika hal berkumpul dengan amilnya. Ada tiga keadaan. Ada yang pertama itu apa? Ya juzu ta'akhur wa taqaddum. Boleh hal diakhirkan dari amilnya ataupun didahulukan. Seperti apa contohnya? Ja'a Zaidun rakiba. Amilnya di sini fi'il yang mutasarrif ya. Ja'a Zaidun rakiba. Boleh dikatakan apa? Rakiban ja'a Zaidun atau ja'a rakiban Zaidun. Bobitnya apa? Yang pertama ini di mana boleh hal didahulukan atau diakhirkan dari amilnya, yaitu ketika apa? Amil pada hal itu adalah fi'il yang mutasarrif atau sifat yang menyelupai fi'il yang mutasarrif, sudah lewat ya. Ya, contoh zaidun muntaliqan musri'a. Boleh. Musri'an zaidun muntaliqa. Dalam ayat apa? Khashi'atan absaruhum yakhrujuna. Tuh. Yakhrujuna amil diakhirkan. Ya. Kemudian yang kedua. Apa? Bayaki taqadumul hal wujuban. Wajib apa? Hal didahulukan dari amilnya. Kapan itu? Ketika halnya memiliki hak di awal kalam. Seperti ketika halnya dalam bentuk apa? Sini-sini faham. Kaifa ja'a Zaidun hal itu. Kaifa wajib didahulukan. Enggak boleh diakhirkan ja'a Zaid kaif. Enggak boleh. Ya. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga apa? Wajib hal ya diakhirkan dari amilnya. Ini terjadi pada beberapa pemasan 6. Yaitu yang pertama ketika amilnya adalah fil yang jamid. Contohnya ma ahsanahu apa? Muqbila. Ya. Ma ahsanahu khatiba dan seterusnya. Enggak boleh didahulukan muqbila. Muqbila. Muqbilan ma ahsanahu atau ma muqbilan ahsanahu enggak boleh. Kenapa? Karena amilnya ahsana ini apa? Jamid. Hanya datang dalam bentuk madinya saja, tidak ada mudhari darinya. Karena dia ta'ajub, bentuk ta'ajub. Kemudian yang kedua, yaitu apa? Ketika amilnya adalah apa? Sifat yang menyerupai fi'il yang jamid. Seperti apa isim? Tafdhil. Hadza afsahun nasi khatiba. Ini adalah manusia yang paling fasih. Khatiba. Dalam keadaan sebagai khatib. Enggak boleh dikatakan apa? Khatiban. Hadza afsahun nas. Ataupun hadza khatiban afsahun nas. Enggak boleh. Ya. Kemudian yang berapa? Yang ketiga itu apa? Ketiga amilnya adalah masdar yang ditakdirkan atau ditakdiri dengan fi'il dan huruf masdar. Yu'jibuni i'tikafun akhuka shaiman. Yu'jibuni i'tikafun akhuka shaiman. Di sini mana syaitnya? Shaiman. Amilnya mana? I'tikaf, masdar. Dan masdar ini pada penakdiran fi'il dan huruf masdar. Apa takdirnya? Yu'jibuni i'tikafun akhuka shaiman. Yu'jibuni an ya'takifa akhuka shaiman. Ini yang keempat, ketika amilnya adalah isim, isim fi'il. Isim dia, tapi maknanya fi'il. Seperti nazali, musri'an. Enggak boleh musri'an, nazali. Singgahlah dengan cepat. Kemudian yang kelima, ketika amilnya adalah apa? Lafaz yang mengandungi makna fi'il tidak huruf-hurufnya. Ya, seperti apa contohnya? Isim isyara. Isim apa lagi? Apa? Huruf-huruf. Huruf-huruf isyara, huruf-huruf tamanni dan yang lainnya. Contohnya apa dalam ayat tadi? Fatilka buyutuhum khawiyatan. Ya, fatilka buyutuhum khawiyatan. Enggak boleh kalau kita bikin kalimat. Ya. Apa? Khawiyatan fatilka buyutuhum. Enggak boleh. Dan yang terakhir, yaitu ketika amilnya adalah amil selain yang telah lewat tadi. Ya. Selain lima yang telah lewat. Hanya kunal amil, amilan akhar. Amilnya amil yang lain dari apa yang telah lewat. Bukan yang telah lewat 1 sampai 5 tadi. Tapi arubullahu mani ada. Mani yang menghalangi. Untuk halnya didahulukan dari apa? Dari amilnya. Ya. Ada penghalang yang menghalangi. Apa yang setelahnya untuk bisa beramal kepada apa yang sebelumnya. Contohnya. La asbiru muhtasiba. Saya sungguh-sungguh akan bersabar dalam keadaan mengharap pahala. Ya. Ini kan asbir kan ambilnya bukan lima yang telah lewat kan? Cuma di sini ada penghalang, yaitu lamul ibtida. Ini menghalangi untuk muhtasiba hal didahulukan darinya. Enggak boleh dikatakan muhtasiba la asbir. Kenapa? Ada lamul ibtida. Lamul ibtida ini menghalangi amil asbir untuk beramal pada apa yang sebelumnya. La asbiru muhtasiba. Atau la atakifanna so'ima. Enggak boleh. So'iman la atakifanna. Jadi lamul ibtida dan lamul qasam itu menghalangi apa yang ataupun amil yang setelahnya untuk bisa beramal pada apa yang sebelumnya. Itu 6 tempat. Ya, kemudian yang setelahnya. Wa mawdi'al hali taji'u jumlah kaja'a zaidun wa huwa nawin rihlah. Umar. Hah? Dua. Apa? Wa mawdi al hali taji ujumlah kaja'a zaidun wa huwa nahwin rihlah. Wa mawdi'a dhorf makan muta'alliq bi taji mansub wa huwa muta'alliq bi taji. وهو مضاف والحال مضاف إليه يجيء في في المضارع مرفوع لما ترفيه ضمة على آخره جملة فاعل جملة فاعل مرفوع لما ترفيه ضمة على آخره جملة كجاء كجاء كاف جارة لكل محذوف وجاء فعل فعل ماض وفاعل فعل ماض زيدون فاعل ضمير مستتر في تقدير زيدون فاعل كجاء زيد وهو ناوي الله وهو ناوي الرحلة الواو حالية وهو ضمير منفصل مبتدا ناوي خبر خبر مبتدا رحلة مفعول به لناوي وجملة مبتدا خبر في محل نصب الحالية dan datang jumlah menetapi tempatnya al-hal seperti contoh kaza'a zaidun wa huwa nawin rihlah ja'a zaidun wa huwa nawin rihlah asal pada al-hal dan khobar dan sifat adalah mufrad dan begitu juga dan datang jumlah menempati jumlah apa terkadang jumlah halia menempati terkadang hal menempati jumlah terkadang jumlah menempati al-hal dan di sana harus ada pengikat di antaranya adalah dhamir dan di sana ada harus ada pengingat antara sahibul hal dengan jumlah tersebut. Ya, imma dhamir atau al-waw atau keduanya bersamaan. Ja'a Zaidun wa huwa nawir rihlah. Huwa nawir rihlah. Ja'a Zaidun yadhaku. Dan di Ja'a Zaidun wa Amrun qa'imun. Dan disyaratkan pada jumlah yang terjatuh sebagai hal ada 4 syarat yaitu jumlah tersebut yang pertama adalah jumlah di sana ada pengikat antara sahib dengan sahibul hal dengan jumlah tersebut. Sama dengan al-waw. Harus ada pengikat antara jumlah tersebut dengan sahibul hal. Imma al-waw atau dhamir atau keduanya bersamaan. Yang kedua agar jumlah tersebut bukan jumlah ta'ajubiyah. Dan agar yang ketiga agar jumlah tersebut bukan jumlah insya'iyah. Dan tidak diawali dengan ilm, alam istiqbal seperti lan di alam istiqbal bi alam istiqbal istiqbal lan dan sofa lanjut وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضمير واو من الواو خلت واو استنافيه ذات بدء ذات مبتدا مرفوع علامه رفعه ضمه الى اخره وهو مضاف بدء مضاف اليه بمضارئ جار ومجرور متعلق ببدء ثبت في الماض مبني على الفتح وتاء للتأنيث ولا جملة في محل صفة لمضارئ حوت في الماض وفاعل ضمير مستتر فيه تقدير هي يعود إلى ذات بدء الجملة في محل رفع خبر لذات بدء ضمير مفعول به لحوت ومن الواو الواو عاطفة من الواو جار ومجرور متعلق بخلط الآتي خلط في الماض وفاعل ضمير مستتر فيه تقدير هي يعود إلى ذات بدء وذات واو بعدها نبي مبتدا له المضارع اجعلن مسندا dan jumlah yang diawali yang dimulai yang dibuka dengan fiil mudhari yang musbat mesti mencakup domir dan mesti kosong dari waw. Wa dhatu wawin ba'da hanwi mubtada lahul mudhari yaj'alanna musnada wa dhatu alwaw harfu atfah dhatu mubtada wa huwa mudhaf wawin mudhafun ilayh ba'daha dharuf muta'alik bi'inwi al-ati inwi fi'il amr wa fa'iluhu dhamir mustatir fi taqdiru anta inwi mubtada mubtada maf'ulun bihi linwi lahu jar wa majrur muta'alik bi'ja'alanna al-mudhari'a maf'ulun bihi li ja'alanna al-muqaddam wa maf'ulun bihi muqaddam li ja'alanna huwa maf'ulun bi awal mustadaf maf'ulun bi asani li ja'alanna dan fi'il mudhari dan jumlah hal yang diawali dengan fi'il mudhari namun disertai oleh waw maka niatkanlah setelahnya mubtada dan jadikanlah fi'il mudhari tersebut disandarkan kepada mubtada. Jumlah yang datang sebagai hal apabila diawali dengan fi'il mudhari yang mutsbat maka tidak boleh diiringi dengan waw bahkan harus diikat dengan contohnya ja'a zaidun yadhaku ja'a zaidun wa yadhaku tidak boleh dikatakan ja'a zaidun wa yadhaku dan harus diikat hanya dengan dhamir saja. Apabila datang yang zahirnya seperti itu ja'a zaidun wa yadhaku maka di sana ada takwil harus ditakwil menakdirkan atau meniatkan setelah jumlah tersebut mubtada setelah waw tersebut mubtada dan yang di dan fi'il mudhari-nya dijadikan sebagai khobar atas bagi mubtada tersebut yang diidmarkan contohnya kumtu asuku ainahu kumtu asuku ainahu wa asuku ainahu wa asuku ainahu wa asuku atas takdirnya ana asukku falamma khashitu adzafirahum falamma khashitu adzafirahum najautu wa arhanuhum malika dan karena fi'il mudhari tersebut harus tidak boleh dimasuki dengan waw karena fi'il mudhari tersebut menyerupai manzilahnya manzilatul mufrad sebagaimana pada ja'a zaidun dhahikan tidak boleh padanya dikatakan Zaidun wa dhahikan, begitu juga yang menyerupainya. Ya, faham ini ya. Tadi sebelumnya wa in tu'akki jumlatan fa mudmaru 'amiluha wa lafdhuha yu'akhkhar. Ini faham kan? Tergantung baca. Kemudian wa mawdi'al hali taji'u jumlah ka ja'a Zaidun wa huwa nawin rihlah. Jumlah datang. Kadang jumlah datang menempati tempatnya hal. Ya. Ini disebut dengan apa? Jumlah haliyah. Kadang jumlah datang menempati tempatnya hal. Disebut dengan jumlah haliyah. Contoh, ja Zaidun wa huwa nawin rihlah. Zaid datang dalam keadaan dia meniatkan untuk rihlah, berangkat kembali. Di sini wa huwa nawin rihlah, jumlah dia menempati tempatnya hal, pada mahalnya nasab. Sudah disyarah tadi sama Al-Habdan. Ya. Jadi hukum asal dari hal juga temannya khabar, juga temannya sifat itu dalang datang dalam bentuk mufrad, wasf yang mufrad. Ja Zaidun dhahikan raqiban mashiyan, sebagaimana pada khabar Zaidun qaimun, ya, dan seterusnya. Itu hukum asalnya. Tapi kadang jumlah juga datang menempati tempatnya hal, sebagaimana jumlah juga datang menempati tempatnya khabar. Juga terkadang jumlah datang menempati tempatnya apa? Sifat, iya kan? Contoh jumlah yang datang menempati tempatnya khabar apa? Zaidun abuhu qaimun misalkan. Ini kan jumlah menempati tempatnya khabar. Contoh jumlah yang menempati tempatnya sifat, ra'aitu rajulan. Apa? Yadhaku. Jumlah menempati tempatnya sifat. Demikian pula hal. Kadang datang dalam bentuk jumlah. Sebagaimana temannya, dua temannya, yaitu apa? Khabar dan sifat. Ya. Dan ketika itu wajib adanya apa? Rabit. Wajib persamanya ada apa? Rabit. Apakah bentuknya apa? Bomir. Seperti jazirun yaduhu ala roksi. Datang Zaid dalam keadaan tangannya ada di atas kepalanya. Ataupun wawu yang disebut dengan apa? Wawu haliyah. Ataupun wawu alibtidak. Nah itu mesti adanya rabit. Kalau jumlah datang sebagai hal, maka harus ada rabit yang mengikat jumlah ini dengan sahibul hal. Agar apa? Agar jumlah tadi tidak menjadi asing. Kalau tidak ada robitnya, jadi jumlahnya asing kan? Ja'a Zaidun asyamsu toli'atun, misalkan, jadi asing kan jumlahnya. Tapi kalau wasyamsu toli'atun, Zaid datang dalam keadaan matahari terbit, nah, tidak asing. Ataupun ja'a Zaidun amrun qa'imun, ini asing jadinya. Dengan adanya robit, maka diikat, ya, terikat jumlah tadi dengan sahibul hal sebelumnya. Kemudian wa dhatu bad'in bi mudhari'in sabat hawa dhamiran wa minal wawi khalat. Jumlah haliyah yang diawali dengan fi'il mudhari' yang musbat, bukan manfi, ya, itu wajib hawat dhamira, wajib mencakup dhamir ini sebagai robitnya. Dan juga yang kedua wa minal wawi khalat, wajib jumlah haliyah yang berupa fi'il mudhari' yang musbat tadi kosong dari apa? Wawu. Ja'a Zaidun yadhaku. Di sini ada rabitnya. Huwa pada yadhaku kembali kepada Zaid. Itu wajib ada. Yang kedua, wajib ya jumlah haliyah yang berupa fi'il mudhari' yang musbat ini kosong dari apa? Wawu. Tidak boleh dikatakan ja'a Zaidun wa yadhaku. Tidak boleh. Karena dia yadhak fi'il mudhari' itu seperti sifat. Ya, sebagaimana tidak boleh dikatakan Zaidun wa dhahikan, tapi dhahikan, begitu pula fi'il mudhari'. Ya, tidak boleh dikatakan Zaidun wa yadhhaku, tapi cukup yadhhaku. Ya. Ada tempat yang lain sebenarnya belum disebutkan ya. Dari tempat-tempat di mana jumlah haliyah wajib kosong dari apa? Wawu. Dan belum disebutkan. Hah? Apa setelahnya? Oh, setelahnya. Ya. Ya. Ya sudah, enggak apa-apa. Bagian yang lainnya. Untuk yang lain. Kemudian wa dzatu wawin ba'da hanwi mubtada, paham tadi ya? Antum ketika baca wa dzatu bad'in bi mudhari'in sabat ha wa dhamiran wa min al wawi khalat. Itu paham itu? Ya. Jadi jumlah haliyah yang diawali dengan fi'il mudhari' yang musbat itu wajib mencakup dhamir saja sebagai robitnya dan wajib kosong dari wawu. Ya. Contohnya harus tahu tadi. Kemudian wa dzatu wawin ba'da hanwi mubtada, jumlah haliyah yang fi'ilnya fi'il mudhari' yang memiliki wawu, iya, maka inwi ba'daha, niatkanlah setelah wawu itu mubtada. Hukum asalnya tadi apa? Bagaimana kalau jumlah haliyah berupa fi'il mudhari', wajib dia jumlah haliyah tersebut yang fi'ilnya fi'il mudhari' yang mutsbat kosong dari wawu. Bagaimana kalau didapati pada kalamnya orang Arab ada jumlah haliyah yang fi'ilnya fi'il mudhari' tapi sebelumnya ada wawu? Ini jalan keluarnya. Ya. Inwi ba'daha mubtada. Niatkanlah, takdirkanlah setelah wawu itu, wawu haliyah mubtada. Sehingga wawunya tidak masuk ke fi'il mudhari, tapi kepada jumlah ismiyah, kepada mubtada. Ya. Lahul mudhari aj'alanna musnada. Artinya ij'alanna al-mudhari musnadan lahu. Jadikanlah fi'il mudhari yang datang setelah wawu itu disandarkan kepada mubtada, yang dijadikanlah dia sebagai khobar dari mubtada yang diniatkan adanya. Ini kan paham juga ya. Ya. Seperti contoh ucapan mereka, qumtu wa suku aina, saya bangkit dalam keadaan saya tampar matanya. Wa suku aina, di sini wawu haliyah, jumlah istilahnya asuku aina, ini jumlah haliyah. Di sini didapati setelah wawu fil mudhari' sakka yasukku, fa sakkat wajhaha. Ah, maka kalau seperti ini ditakdirkan adanya mubtada setelah wawu. Ini wa ana asuku, sehingga wawu bukannya masuk ke fi'il mudhari', tapi masuknya ke jumlah ismiyah. Wa ana asuku. Ya, misalnya itu ucapan menyair. Falamma khashitu wa dhafirahum najautu wa arhanuhum malika. Najautu wa ana arhanuhum malika. Gitu. Insyaallah ini jelas ya. Tadi sudah sebutkan juga syarat dari jumlah yang jatuh sebagai hal ada berapa? Abdan? 4. Syarat jumlah yang jatuh sebagai hal ada 4. Yang pertama ada robit yang mengikat jumlah tersebut dengan sahibul hal, dengan apa? Berupa wawu ataupun bomir ataupun kedua-duanya. Yang kedua jumlahnya jumlah khabariyah, bukan jumlah insya'iyah. Dan yang ketiga agar jumlahnya jumlah apa? Bukan jumlah ta'ajubiyah. Dan yang keempat agar jumlahnya tidak diawali dengan tanda-tanda istiqbal di saufa, sin, lan dan yang lainnya. Nah, setelahnya yang terakhir-akhir ini panjang nih. Sebutkan semua yang berfaedah. Diupayakan seperti itu ya, antum ketika merojah itu mana yang belum paham dibuka lagi syarahnya. Eropnya, kalau lupa apa eropnya, buka lagi. Apa maknanya nih? Kadang lupa kan? Sudah 350-an lumayan. Ya. Paham ini kan? Wa dzatu bad'in bi mudhari'in sabat hawa dhamiran wa min al wawi khalat. Wa dzatu wawin ba'daha li mubtada lahu al mudhari' ja'alanna musnada. Bagaimana? Fadlu, paham enggak? Fadlu. Paham? Kemudian wa jumlatul hali siwa ma quddima bi wawi naw bi mudmarin aw bihima. Masih pembahasan hal yang berupa jumlah. Ada lagi ya? Qala azim rahmatullahi alaihi wa jumlatul hali siwa ma quddima bi wawi naw bi mudmarin aw bihima. Al-wawu asama qublah جملة الحال جملة مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة ظل آخره وهو مضاف الحال مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظل آخره سوى ما قدم سوى ظرف مكان منصوب وعاد نسبه الفتى المقدرة من ذرية تعذر وهو مضاف ما موصوله مبني للسكون في محل جر مضاف إليه قدم قدم فعل ما مغير صيغة والألف الإطلاق ونائب الفاعل ضمير المستتر فيه جوازا تقديره هو يعود لما والجملة فعلية صلة موصول لا محل لها من الإعراب. والظرف ما يتعلق به في محل نصب على الحال بواو أو بمضمر أو بهما. جار بواو جار مجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ أو حرف عطف. بمضمر جار ومجرور معطوف على ما قبله أو حرف عطف. بهما جار ومجرور معطوف على ما قبله. ومعنى البيت dan jumlah haliyah dari selain apa yang disebutkan sebelumnya, robitnya dengan waw atau dengan dhamir atau dengan kedua-duanya. Jumlah haliyah ada kalanya berupa isim, ada kalanya jumlah ismiyah, atau ada kalanya jumlah fi'liyah. Dan jumlah fi'liyah ada kalanya fi'ilnya fil mudhari atau fil madhi. Dan ada kalanya jumlah fi'liyah atau ismiyah itu musbat atau manfi. Maka jika jumlah fi'liyah itu didahului oleh fi'il mudhari ya musbat, maka tidaklah robitnya kecuali dengan dhamir saja. Adapun selain itu maka bisa dua-duanya. Tambahan dari yang tadi, tempat-tempat wajibnya robit itu hanya dhamir dan tidak waw di 6 tempat. Yang pertama ialah agar sebagian ma'mul dari fi'il mudhari tidak mendahulunya. Kalau didahulukan maka wajib padanya robit dengan waw. Oleh karena itu sebagian ulama membolehkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in jumlah haliyah. Tempat yang kedua atau syarat yang kedua, hendaknya jumlah mudhari tidak bergandengan dengan qad. Jika bergandengan dengan qad maka wajib bergandengan pula dengan waw. Seperti ucapan firman Allah Subhanahu wa taala, lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum asyhad wa qad ta'lamun. Di sini fil mudhari muqtarin bergandengan dengan qad, maka wajib pula bergandengan dengan waw. Kemudian yang ketiga adalah jumlahnya fil mudhari yang dinafikan dengan ma. Seperti ucapan penyair, ahidtuka ma tasbu nafika syabibah kama laka ba'da syaibi sabban mutayyama. Kemudian syahnya adalah ma tasbu wafika syaibah. Kemudian syarat yang keempat adalah hendaknya jumlah diatofkan kepada jumlah hal yang sebelumnya atau hal yang sebelumnya. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun. Di sini jumlah aw hum qa'ilun jumlah haliyah diatofkan kepada hal yang sebelumnya, yakni bayata. Maka wajib dihilangkan wawnya. Nomor yang kelima adalah jumlah yang ditaukid, jumlah muakidah bagi kandungan jumlah sebelumnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitab la raiba fi. La raiba fi jumlah haliyah yang mentaukid kandungan jumlah sebelumnya, maka wajib padanya dihilangkan waunya. Kemudian syarat yang keenam adalah jumlah yang terletak setelah illa al-ijabiyah. Ada kalanya bisa berupa jumlah ismiyah, seperti ucapan seorang, ma sahabtu ahada illa zaidun khairun minhu. Syahidnya zaidun khairun minhu adalah jumlah haliyah yang ia terletak setelah illa al-ijabiyah. Atau ada kalanya jumlahnya jumlah fi'liyah yang fi'nya madhi. Seperti ucapan seorang, ma'ara ra'yan illa ra'ay, ma'ara ru'yan illa ra'aytu shawaban. Syahid ra'aytu shawaban, di sini jumlah haliyah. Yang mana jumlah tersebut terletak setelah illa al-ijabiyah. Maka wajib padanya dihapus dari waw. Kemudian berikutnya, ada tambahan yang tujuh, yaitu syarat yang ketujuh adalah jumlah fi'liyah yang fi'liya madhi yang didahului oleh au al-'athibah. Ana ulangin, jumlah fi'liyah yang fi'liya madhi kemudian didahului oleh au al-'athibah. Seperti ucapan seorang, la'adribannahu hadara aw ghaba. Syahidnya adalah ghaba, di mana sini adalah jumlah haliyah yang mana didahului oleh aw al-'athibah. Kemudian berikutnya, قال الناظم رحمه الله تعالى: والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعد ما يحذف ذكره حذل. واو عطفة الحال مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، قد حرف تقليل، يحذف فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع ولامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب في محل رفع نائب الفاعل، فيها جار ومجرور متعلق بعمل، عمل في الماضي مبني على الفتح وسكن للوقف، وفاعله ضمير مستتر به جوازا تقديره هو يعود إلى ما موصوله. وبعد ما يهدف ذكره ذل عمل، وجملة فعلية من الفعل والفاعل في محل رفع قبر فيها عمل، عمل amil jumlah fi'liyah min al-fi'l wa fa'il silatu mausul. Wa ba'du, ba'du fi'l ba'du mubtada'un marfu'un bil ibtida', ba'du mubtada'un awal marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafihi dhammatu dhahratu 'ala akhirih wa huwa mudaf ma'a ismi mausul mabniun 'ala sukun في محل جر مضاف إليه، يهدف في المضارع مرفوع ولام طرفه ضمة ظاهرة في المضارع مغير الصيغة مرفوع ولام طرفه ضمة ظاهرة على آخره، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره ويعود إلى ما موصوله. ذكره مبتدأٌ ثاني مبتدأٌ ثانٍ مرفوعٌ بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، ومضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جار مضاف إليه، خذل في الماضي في الفعل ماض فعل ماض فعل ماض مبني مغير الصيغة مبني على الفتح وسكن للوقف، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى موصوله إلى ذكره. وجملة فعلية من الفعل وفاعل في محل رفع خبر مبتدا. معنى البيت dan hal terkadang dihilangkan padanya amil, dan sebagian apa yang dihilangkan disebutkannya tidak boleh, disebutkannya hal tidak boleh. Dan sebagian amil yang dibuang disebutkannya tidak boleh. Dalam bait ini beliau menyebutkan tentang dihilangkannya amil hal dan pembuangan amil hal ada beberapa macam, baik jawazan atau wujuban. Yang jawazan itu bisa dengan dalil hali, seperti apabila engkau mengatakan kepada orang yang ingin safar, roshidan takdiruhu tusafir roshidan, atau engkau mengatakan kepada orang yang ingin orang datang dari haji, ma'juran takdiruhu roja'ta ma'juran ma'juran, atau firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qiyamah, ayahsabu al-insanu alla najma'a idhama bala qadirin. Yang kedua, dalil dengan dalil maqali, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tadi disebutkan. Dari maqali contohnya, ayah sabul insanu alla najma idhamah bala qadirina. Dan terkadang hal dihilangkan apabila hubungan amil sifatnya wajib, itu pada empat gambaran. Contoh pertama, darbi zaidan, darbi. Yang pertama, agar halnya menggantikan dari khobar, menepati tempatnya khobar. Darbi zaidan qa'iman. Yang kedua, agar halnya sebagai mentakid kandungan jumlah sebelumnya. Contohnya, zaidun akuka ma'tufan. Yang ketiga, agar menjelaskan ziyadah tambahan atau kekurangan dengan tadrij tahapan. Contohnya, tasaddaq bidirhamin fasa'idan, atau ishtarhu ishtari bidirhamin fasafilan takdiruhu tasaddaq takdiruhu fadahaba samanu tasaddaq bidirhamin fadahaba samanu fa'idan wa washtar washtarhu washtari bidirhamin ذهب فذهب المتصدق به سافلا. Dan terkadang hal juga amil hal dihilangkan secara samai, seperti contoh hani'an laka. Yang keempat, agar disebutkan bagi hal ini menggantikan dari sebutkan untuk taubis. Contohnya aku iman waqad qa'adan nas. Dan juga samai, contohnya yang sifatnya samai, dibuangnya amil sifatnya samai, contohnya hani'an laka ay sabatalakal khairu hani'an. Dan juga di sana terkadang dihilangkan hal dengan qarinah, contohnya wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum ay alqailina salamun alaikum, atau firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat lain wa idarfa'u ibrahimul qawaida min albayti wa isma'il rabbana taqabbal minna ay alqa ay qailaini taqabbal minna. وجملة الحال سوى ما قدم في واو أو بمضمر أو بهما. Jumlah hal pada selain yang telah dilewatkan, yaitu pada selain jumlah haliyah yang berupa fil mudhari yang mutsbat, maka biwawin robitnya terjadi dengan wawu atau dengan bomir atau dengan kedua-duanya, dengan wawu dan bomir. Ya, paham ini ya? Jumlah hal pada selain yang telah lewat, selain yang telah lewat apa? Ketika jumlah halnya berupa apa? Fi'il mudhari yang musbat. Ya, ketika jumlah haliyahnya fi'il mudhari yang musbat, maka apa? Wajib robitnya hanya dengan bomir, tidak boleh dengan apa? Wawu. Ya, baru satu itu ya, kemudian ditambahkan tempat yang lain. Ya, di antara jumlah haliyah yang wajib kosong dari apa? Wawu. Ada tempat yang lain, itu di antaranya ketika jumlah haliyahnya adalah jumlah fi'il yang fi'il yang mudhari tapi dinafikan dengan apa? Dengan la. Ya, dinafikan dengan la. Apa contohnya? Ja'a Zaidun la apa? La yadrib. La yadrib amran. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an ada enggak? Wa ma lana la nu'minu. Ya kan? Wa ma lana la nu'minu billahi. Surat Al-Maidah itu. Wa ma lana la nu'minu billahi. Apa lanjutannya? Wama ja'ana minal haq, itu kan, wa natma'u ayyudkhilana rabbuna 'alal qaumi shalihin. Wama lana la nu'minu. Enggak ada boleh kasih wala. Kenapa? Karena jumlah haliyahnya fil mudhari yang didahulu oleh la nafiyah. Wama lana la nu'minu billah. Jadi jumlah la nu'minu billah jumlah haliyah. Kemudian yang ketiga, ketiga jumlah haliyahnya adalah fil mudhari yang dinafikan dengan ma. Seperti ucapan penyair, ahidtu kama tusbu wa fika syabibatun. Ahidtu kama tusbu, saya mengetahui engkau, ma tusbu, lihat. Dalam keadaan engkau tidak condong kepada para wanita. Wa fika syabibah, dalam keadaan engkau masih kuat. Ya. Ma tusbu, enggak boleh wa ma tusbu. Kenapa? Karena dinafikan dengan ma. Dan yang keempat, ketika jumlah hadiah itu diatofkan kepada hal sebelumnya, maka tidak boleh dikasih wawu juga. Faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun. Maka datanglah kepada negeri tersebut yang kufur nikmat azab kami, bayata dalam keadaan di malam hari, aw hum qa'ilun, atau dalam keadaan mereka tidur siang. Di sini hum qa'ilun jumlah haliyah, tidak boleh dikasih wawu aw wahum qa'ilun. Kenapa? Karena dia diatofkan kepada hal sebelumnya, bayatan. Ya, ini sudah lewat. Ya, coba barangkali ada yang belum paham atau ada yang ketinggalan, diulang lagi ya. Ya. Kemudian yang kelima, ketika jumlahnya, jumlah haliyah ini apa? Mentaukid kandungan jumlah sebelumnya. Zalikal kitabu la raiba fih. Enggak boleh wala raiba fih. Kalau dalam ucapan kita tidak boleh dikatakan zalikal kitabu wala raiba fih, tapi la raiba fih. Ya. Kemudian yang keenam, jumlahnya jatuh selabah illa. Ya. Illa disebut illa apa? Ijabiyah. Yaitu apa contohnya? Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Enggak boleh illa wa kanu. Ini kanu bihi yastahzi'un jumlah haliyah. Ya. Ini juga sudah kita jelaskan. Ya. Dan yang ketujuh, jumlah haliyahnya adalah jumlah fi'liyah, yang mana fi'liyah fil madhi didahului oleh apa? Aw al-atifah. Ladribannahu hadara aw ghaib. Enggak boleh aw aw ghaba. Ladribannahu hadara aw ghaba. Tidak boleh aw ghaba. Enggak boleh. Dan sebaliknya, di sana ada tempat tempat di mana jumlah haliyah wajib diikat dengan wawu. Ya, yang pertama ketika kosong dari dhamir. Jumlah haliyah kosong dari dhamir, seperti ja'a Zaidun wa ma tala'ati syams, diikat harus dengan wawu. Kalau dikatakan ja'a Zaidun ma tala'ati syams, enggak terikat dari jumlah, lepas dia. Jadi ajnabi, tidak terikat dengan sahibul hal akhirnya. Dalam keadaan seperti ini wajib dikasih wawu. Ja'a Zaidun wa ma tala'ati syams. Tuh, kasih wawu. Enggak boleh ma tala'ati syams. Yang kedua, ya. Sebelum apa? Qad. Ya. Ketika jumlah haliyahnya adalah apa? Jumlah yang berupa fi'il mudhari'. Ataupun bahasanya sebelum qad. Dalam keadaan jumlah haliyah tersebut, ya. Ataupun dalam keadaan qad tersebut masuk kepada fi'il mudhari' musbat. Atau ringkasnya, ketika jumlah haliyahnya fi'il mudhari' yang dimasukkan oleh apa? Qad. Wajib dikasih wawu. Seperti lima tu'zunani wa qad ta'lamuna. Harus wa dikasih wawu. Kenapa? Karena jumlah haliyahnya fi'il mudhari' yang dimasukkan qad. Dikasih wawu. Wa qad ta'lamuna. Lima tu'zunani wa qad ta'lamuna. Tinggal kiasan. Ya. Itu belum disebutkan ya tadi ya. Menurut saya. Ya. Kemudian, fahamin ya. Maksudnya wa jumlatul hali siwa ma qudima biwawin aw bi mudmarin aw bihima. Jumlah hal selain apa yang telah dilewatkan itu wajib diikat dengan wawu atau dengan dhamir atau dengan keduanya. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, wal halu qad yuhdhafu ma fiha amil wa ba'du ma yuhdhafu dhikruhu hubil. Hal qad yuhdhafu, terkadang dibuang. Dibuang apanya? Ma fiha amil. Amil yang beramal pada hal tersebut. Hal kadang amilnya dibuang. Hal kadang amilnya yang beramal pada hal tersebut dibuang. Ya. Wa ba'du ma yuhdhafu dhikruhu hudil, dan sebagian amil hal yang dibuang itu dilarang untuk disebutkan, wajib dibuang. Jadi yang pertama mensyaratkan kepada apa? Pembuangan yang sifatnya apa? Iya, jaiz. Wal halu qad yuhdhafu ma fiha amil. Hal terkadang amil padanya dibuang. Ini yang sifatnya jawazan. Pembuangan amil yang sifatnya jawazan. Tadi sudah dijelaskan. Kapan itu pembuangan amil jawazan? Ya. Ketika di sana ada dalil. Apakah dalil apa? Hali ataupun dalil maqali. Dalil hali ya, seperti ucapanmu kepada orang yang mau safar, roshidan. Ataupun kepada orang yang pulang dari haji apa? Ma'juro. Kalau dalil qauli ada beberapa macam, di antaranya sebagai jawaban dari soal yang mendahului. Kaifa jita rakiban. Atau yang tadi Ashraf terlewatkan. Ya, Sof, itu ketika apa? Ya, dia datang sebagai jawabun nafi, jawaban dari penafian. penafian sebelumnya dijawab. Seperti dalam ayat ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Kan mereka kan menafikan kan? Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah, ditetapkan. Bala qadirina 'ala an nusawiya banana. Itu. Ayat yang jawazan. Wa ba'du ma yahdhafu dzikruhu hudil. Sebagian amil dari hal yang dibuang itu tidak boleh disebutkan. Ini terjadi pada berapa tempat tadi? Ada 4 tempat. Ya, yang pertama ketika halnya menempati tempatnya khobar atau menggantikan posisi khobar. Ini sudah lewat pembahasannya ya. Khobar bil adam usian wa atam tabiini al haqqa manuban bil hikam. Contohnya. Bor bi zaidan qaiman. Bor bi zaidan qaiman. Ya. Di sini wajib dibuang. Amilnya qaiman. Takdirnya apa? Takdirnya dia mengatakan idza kana apa? Qaiman. Ya, ataupun hasilun darbi zaidan hasilun idza kana qaiman. Bagian ada yang maktirkan idza kana qaiman. Bagian menambahkan hasilun. Ya. Dan karena di situ karena yang sama. Ya, darbi zaidan qaiman. Ini darbi ya. Zaidan hasilun idza kana qaiman. Amilnya wajib dibuang, tidak boleh ditampakkan. Karena dia menduduki posisi apa? Khabar. Ada yang menafsirkan apa? Darbuhu, ya. Kemudian yang kedua, ketika halnya mentaukid, ini sudah lewat, mentaukid kandungan jumlah sebelumnya, sudah lewat. Zaidun abuka atufan, tidak boleh disebutkan ahukuhu atau uhikuhu atufan atau ma'rufan. Dalam ayat Al-Quran apa? Wa hadha siratu rabbika mustaqima. Ini juga sama. Mustaqima, hal mu'akidah mentaukid kandungan jumlah. Karena siratu rabbika, ya maknanya dengan mustaqim sama. Otomatis siratu rabbika mustaqim. Kemudian yang ketiga, ketika dengan hal ini dijelaskan makna penambahan kadar sesuatu ataupun pengurangan dengan adanya apa? Tadrij. Apa tadrij? Proses di situ. Hita sodak bidinarin fasoida. Sodakolah engkau dengan satu dirham atau lebih. Soidan, fasoidan. Sering kan kita dapati dalam ilmu nahwu kan? Fasoidan, faakshar, faakol dan seterusnya. Kemudian ishtari bidinarin fasafila. Kalau tadi fasu'idan ini tadrijnya naik. Kalau fasafila turun. Dan fa'nya di situ apa? Huruf atof. Mengatofkan jumlah kepada jumlah. Kok jumlah? Iya, su'idan itu jumlah. Aminnya dibuang secara wajib. Ya, takdirnya apa? Tasaddaq bidinarin fadhahaba. Al-mutasaddaq bihi ataupun asaman tadi su'ida. Terus berlangsung. Nilai yang disedekahkan tadi naik. Ya, kalau terjemahan kan ringkas ya. Atau lebih. Sadaqallah kalau satu dirham atau lebih. Ya. Takdirnya fadhahaba al-mutasaddaq bihi su'ida. Aminnya zahaba. Atau istamarra. Bisa juga. Ya. Wastamarra asaman su'ida. Sehingga fa'nya di situ huruf ataf. Mengatafkan jumlah kepada jumlah. Washtari bidinarin fanhatta. Dan turun terus. Al-mushtarabi harga asaman yang dijual dengannya safila ke bawah. Ya, kalau terjemahnya ringkas ya. Dan huruf atofnya ketika itu mesti apa? Fa, enggak boleh huruf atof yang lain. Fa aksar, fa safila, nah misalnya itu. Antum kalau baca tufa itu, antum dapatnya seperti ini ya. Ada ya. Yang keempat, hal yang disebutkan untuk menggantikan pelafazan fiilnya. Lebih ringkas kan. Ini terjadi untuk taubih. Cercaan. Aqaiman maqad qa'adan nas. Apakah engkau berdiri? Apakah engkau dalam keadaan berdiri padahal manusia semuanya duduk? Ya. Atakallam apa? Amutakalliman. Wa qad nama an-nas, apakah kamu terus berbicara padahal manusia sudah tidur? Ganggu gitu. Ya. Juga tadi yang pertama itu taubih ya. Yang kedua untuk orang yang lam yasbut ala hal, tidak tetap dalam satu keadaan. Apa namanya nih sikap yang seperti ini? Tidak tetap dalam satu keadaan. Kadang prinsipnya kayak gini, kadang kayak gini. Plin-plan. Iya. Atamimiyan marratan wa qaisiyan ukhra. Apakah engkau kadang tamimi, kadang qaisi, maksudnya tadi plin-plan. Nah, di situ qaiman pada contoh tadi taubih, qaiman hal. Ya, mansub dengan fi'il mahdhuf. Takdirnya apa? Atujadu tadi. Aqaiman wa qad qa'ada an-nas atujadu. Apakah didapati engkau dalam keadaan berdiri? pada manusia telah duduk. Adapun pada yang maknanya tadi apa? Malaifbud, liman laifbud, atau tahawal, apakah terus berubah-ubah gitu. Ya. Kemudian di sana ada pembuangan amil dari hal yang sifatnya samai seperti pada hani anlak. Nah, itu sudah kita lewatkan. Dan juga di sana ada tempat ya di mana dibuang halnya hanya disebutkan makmul halnya. Ya. Terkadang hal dibuang, ada qarinah yang menunjukkan hal ini yang dibuang. Apa qarinahnya? Makulnya. Makul. Jadi sering terjadi pembuangan apa? Hal apabila di sana ada qaul atau apabila halnya berupa qaul yang sudah dicukupi dengan isi ucapan dengan makul. Contohnya apa tadi? Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum. Apa di sini? Halnya qailina salamun 'alaikum. Halnya dibuang, hanya disebutkan makmulnya. Salamun 'alaikum sudah tercukupi. Ini banyak contoh seperti ini. Jadi kalau amil i'rab salamun 'alaikum dan khabar pada mahalnya nasab sebagai apa? Makmul dari hal yang mahdhuf. Artinya apa? Qailina salamun 'alaikum. Tercukupi dengan makulul qaul salamun 'alaikum, enggak dibuang. Halnya ketika bentuknya qaul. Juga dalam contoh ayat wa idyarfa ibrahima wa idyarfa ibrahimul qawaida minal baiti wa isma'ilu rabbana, ini apa? Qailaini. Dua orang yang qailaini, jamak ya. Qailin. Satu yang qailan gitu. Mualanya qailatan, itu disesuaikan aja. Ya. Kemudian juga di antara yang sudah kita lewatkan juga tentang macam-macam hal ataupun sudut pandang hal. Yang pertama dari sudut pandang apa? Intiqalan adamun tiqaliha. Ya. Terkait dengan intiqal dan adamal intiqal, di sana ada hal yang apa? Muntaqilah. Ini yang asal ya kan? Hal yang muntaqilah sudah lewat kan? Ja zaidun raqiba. Ada yang lazim. Ya, ini juga sudah lewat. Ya. Kemudian juga sudut pandang kedua dari sisi qas dua. Ada yang lidzatiha, ada yang apa? Laisa lidzatiha. Lidzatiha jelas. Kalau yang laisa lidzatiha disebut dengan apa? Al-hal al-muwatti'ah. Sudah lewat juga ini kan? Al-hal al-muwatti'ah. Yaitu hal yang jamid yang disifati dengan sifat yang mustaq. Ini sudah lewat juga. Kemudian dari sisi tabyin wa ta'kid, ada yang apa? Mubayyinah, ada yang mu'akkidah. Ataupun mubayyinah namanya apa? Mu'assisah. Lawannya apa? Mu'akkidah. Hukum asalnya yang mu'assisah, mubayyinah. Kemudian juga berkait dengan jaroyaniha alaman hialah, berlangsungnya hal ini kepada siapa? Ada yang haqiqah, ada yang apa? Sababiyah. Apa yang haqiqah? Hah? Ini sudah lihat belum ini? Belum ya? Oh, perasaan sudah sebab semua. Jazaid rakibannya yang jelas haqiqah. Ada yang dia sababiyah. Marartu bidari qaiman sukanuha. Saya melewati rumah dalam keadaan penduduknya tidur. Qaiman itu sifat untuk siapa? Hal untuk siapa? Sukan ya. Ya. Meskipun kalau kita Arab ya hal dari adar ya. Tapi maknanya lihat untuk siapa? Untuk yang lain sukan. Marutu bidari qaiman sukanuha. Kemudian dengan kaitan dengan zaman sudah lewat. Ada yang apa? Untuk muqaddarah, hal muqaddarah, mustaqbalah, ada hal yang muqaranah. Ada hal yang apa lagi? Hah? Yang satunya? Madiyah. Sudah lewat. Ya. Kemudian juga kadang robitnya ketika hal jatuh dalam bentuk jumlah, terkadang robitnya dibuang. Diniatkan saja adanya. Contohnya apa? Marutu bilburi kofizun bidirham. Saya melewati gandum, satu kofiz darinya seharga satu dirham. Di sini robitnya mahdhuf, tahya kofizun minhu bidirham. Marutu bilburi kofizun minhu, itu dibuang. Robitnya itu hak, dibuang. Minhu bidirham. Kemudian juga tentang qad itu kan sudah disebutkan loh. Hah? tentang Robi dengan Qab. Khususnya ketiga halnya adalah jumlah fi'il madhi. Bagaimana? Sudah diriwayatkan belum? Sudah kan? Antum tadi sebutin enggak? Enggak. Sudah. Sudah belum? Belum. Ya. Jadi kalau halnya adalah jumlah fi'il fi'liyah, fi'ilnya fi'il madhi, itu ada khilaf di antara para ulama. Adapun mazhabnya orang Basra kecuali Al-Akhfash, mesti apa? Bergandengan dengan qad. Apakah qadnya itu disebutkan atau ditakdirkan? Mesti. Ya. Harus ada qadnya. Apakah ditakdirkan ataupun disebutkan ataupun ditakdirkan. Kalau jumlahnya, jumlah haliyahnya fil madhi. Adapun yang dipilih, bagaimana? Pendapatnya orang-orang Kufah. Juga mencocoki pendapatnya Al-Akhfash. Yaitu bahwasanya harusnya dikasih qad itu ketika bersama apa? Wawu. Kalau enggak ada wawunya enggak mesti ada qad. Ya. Sudah lewat juga ini. Untuk merujak lagi ya. Boleh ditetapkan qadnya, boleh dibuang. Kalau robitnya dengan bomir saja. Boleh kasih qad, boleh tidak. Kalau robitnya dengan bomir saja. Kalau robitnya dengan wawu harus ada qad gitu. Ya, atau kita urutkan tingkatan robit dari yang terkuat sampai yang terendahnya. Kalau halnya jumlah fi'liyah, fi'ilnya fi'il madhi adalah bagaimana? Yang pertama dengan waw dan qad, ya kan? Ja'a Zaidun wa qad qama abu. Dan ada dhamir pula di sini. Ja'a Zaidun wa qad qama abu. Ja'a Zaid dalam keadaan bapaknya telah berdiri. Ini yang paling kuat, yang paling bagusnya. Yang kedua, tanpa waw, ja'a Zaidun qad qama abuhu, hanya dengan qad dan dhamir. Dan yang ketiga, dengan waw dan dhamir saja. Ja'a Zaidun wa qama abuhu. Dan yang ketiga, hanya dengan dhamir saja. Ja'a Zaidun qama abuhu. Nah, itu untuk merujuk lagi ya. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya sudah ganti pembahasan itu tentang tamyiz. Enggak, sampai sini ada yang mau disampaikan? Ada yang ketinggalan? Apa? Bi'tibari tapi nisbah. Bi'tibari. Pembagian hal kan? Ya. Tanqasimul hal bi'tibarat. Hal itu terbagi kepada beberapa sudut pandang. Yang pertama, bi'tibari intiqaliha an sahibiha wa luzumiha lah. Cepat ya. Bi'tibari intiqaliha an sahibiha wa luzumiha lah. Dari sudut pandang terpindah-pindahnya hal ini dari sahibnya dan menetapnya hal ini pada sahibnya kepada yang ilal muntaqilah. Dan ini yang ghalib, bahwal ghalib wal mulazimah, dan hal yang lazimah. Ini contoh yang mulazimah itu dalam ucapan Imam Malik. Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Yang kedua, bi'tibari qasdiha lidhatiha wa'adamih. Bi'tibari qasdiha lidhatiha wa'adamih. Dari sudut pandang, tujuan hal itu untuk zatnya ataupun bukan. Kepada ilal maksud. Pertama ilal maksud, yang maksud untuk zatnya. Ilal maksud wahul ghalib, dan ini yang ghalib. Jadi hal itu dimaksud dia. Dan yang kedua, hal itu bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksudkan adalah yang setelahnya. Yaitu hal al-muwatti'ah, al-hal al-muwatti'ah. Ini sudah lewat kan? Wal-muwatti'ah. Wahil jamid al-mausufah, itu hal yang jamid yang disifati. Ini sudah kita lewatkan bahasanya nih. Dan yang ketiga, bi'tibari tabyin wa ta'kid. Dari sudut pandang tabyin dan ta'kidnya. Pembagian hal banyak ya. Tabyin dan ta'kidnya kepada al-mubayyinah. Dan ini yang ghalib. Wa sumya bi al-mu'assisah. Dinamakan dengan al-mu'assisah. Hal al-mu'assisah. Dan yang kedua, al-mu'akidah. Ini juga sudah lewat. Kemudian yang berikutnya, sudah semua ya. Yang berikutnya paling ini. Bi'tibari jaroyaniha alaman hiyalah. Dari sisi berlangsungnya hal ini untuk siapa? Bi'tibari jaroyaniha alaman hiyalah. Wa ghairi. dari sudut pandang hal ini diperuntukkan untuk sahibnya dan untuk selain sahibnya secara makna kepada ilal haqiqah, pada hal yang haqiqah, wa huwal ghalib, dan itu yang ghalib, wa sarabiyah, dan sarabiyah itu yang jarang. Contoh yang sarabiyah, kalau yang untuk dirinya sendiri secara hakiki ya, contoh-contoh sudah lewat itu. Contoh yang sarabiyah, maradu bidari qaiman sukanuha. Dan yang ya, sudut pandang yang kelima, bi'tibari zaman. Bi'tibari zaman ada tiga kan? Hal apa? Muqaranah, mustaqbalah, madiyah itu kan? Atau hal yang muqarinah, mustaqbalah, dan apa? Madiyah. Ya, cukup tulis kan? Masih? Tinggal ya? Bi'tibari intiqaliha an sahibiha waluzumiha lah ila al-muntaqilah wal mulazimah, sama aja wal mulazimah dengan lazimah, sama. Mana nanti rucak banget sih tulisannya. Kalau saya lebih memilih nulis di bukunya, kalau dipisahkan semuanya hilang, kalau udah lama tuh hilang gitu. Ah, ini apa, pas dibakar Kalau dibakar aja gitu. Jadi asal di bukunya. Kalau pun buku yang lain dicetrek di sini, digabung biar enggak hilang. Ya. Ya, cukup dulu ya. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.